Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yaitu pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Dan yang ketiga, Hisnul Muslim beserta syarahnya. Mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Dan yang lalu kita telah selesai perang Badar. Ghazwatu Badar Al-Kubra, perang Badar yang terbesar sudah selesai. Dan sekarang kita melanjutkan apa yang terjadi setelah selesainya perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Sa'al musyrikin wa man ma'ahum ma akramahullah ma akramallahu bihil muslimin minan nasri wal fathi. Orang-orang musyrik mendapat presiden buruk. Orang-orang musyrik dan siapa saja yang bersama mereka mendapat keburukan disebabkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kemuliaan, kemenangan dan penaklukan kepada kaum muslimin. Fa akhadhu yutabbiruna maqaida yadhurruna bihal muslimin wa yantaqimuna minhum. Maka orang-orang musyrik dan sekutu-sekutunya mereka membuat tipu daya untuk membahayakan kaum muslimin dan membalas dendam. Walakinallaha radda kaidahum fi nuhurihim wa ayyadal mu'minina bi fadlihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum mukminin dengan karunia-Nya. Jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, orang Islam itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di atas jalan kebenaran. Diberikan oleh Allah an-nasru wal fathu, pertolongan dan kemenangan. Orang-orang musyrik merasa tidak enak, mereka merasa mendapatkan keburukan dengan kemuliaan, kemenangan dan penaklukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrik tidak pernah diam. Mereka selalu membuat tipu daya untuk membahayakan kaum muslimin dan membalas dendam. Jadi kita jangan pernah percaya kepada orang musyrik sampai kiamat. Apalagi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu sampai kapanpun sehingga kamu mengikuti agama mereka atau kamu mengamalkan Islam versi mereka. Jadi bukan keluar dari Islam ya, tetap Islam, tapi Islam versi mereka. Kalau kita Islamnya Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu membuat tipu daya dan dendam. Akan tetapi alhamdulillah dalam sejarah Allah selalu membalik tipu daya itu kepada orang-orang musyrik. selalu dibongkar tipu daya mereka, dan Allah memberikan kemenangan dengan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, setelah terjadinya perang Badar Kubro, ini orang musyrik selalu membuat peperangan-peperangan, namun peperangan-peperangan kecil yang pada akhirnya menjadi peperangan besar pada waktu perang Uhud. Di sini ada peperangan-peperangan kecil yang ini semua merupakan pemanasan-pemanasan sebelum perang Uhud. تحشد بنو سليم لغزو المدينة بعد أسبوع من رجوع المسلمين من غزوة بدر أو في المحرم سنة الثالثة من الهجرة. Suku Bani Sulaim, mereka berkumpul untuk menyerbu kota Madinah seminggu setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar, atau tepatnya pada bulan Muharram tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Fil Muharram sana adzalita minal hijrah. Ya. Jadi mereka berkumpul untuk menyerang Madinah. Fadahamahum al-muslimun fi manazilihim wa asabu ghanaima wa raja'u ila al-madinati salimin. Namun ternyata mereka telah didahului oleh kaum muslimin. Kaum muslimin datang ke tempat tinggal mereka secara tiba-tiba dan berhasil mendapatkan ghanaim, harta rampasan perang, kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat. Itu mengenai tanggalnya. Di situ disebutkan pada Muharram tahun 3 Hijriah. Saya juga di buku aslinya saya lihat seperti itu di Rohikul Maktum ya. Namun disebutkan di situ seminggu setelah kaum muslimin perang dari pulang dari medan Badar. Padahal perang Badar bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi saya lihat di aslinya juga tanggalnya seperti itu, Muharram tahun ketiga Hijriah. Yang jelas kalau kita lihat urutannya, ini yang benar adalah seminggu setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar. Karena di bawahnya nanti semuanya masih tahun 2 Hijriah. Iya. Jadi kaum muslimin menyerang mereka dahulu secara tiba-tiba di tempat tinggal mereka dan berhasil mendapatkan harta rampasan perang, kemudian kembali lagi ke Madinah dalam keadaan selamat. Tsumma ta'amara Umair ibnu Wahab al-Jumahi wa Sufyan ibnu Umayyah ala ghtialin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada dua tokoh kafir Quraisy mengadakan persekongkolan, mengadakan konspirasi, mengadakan muamarah. Dia adalah Umair bin Wahab al-Jumahi dan Sofwan bin Umayyah. Keduanya bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, inilah jalan dakwah. Jalan dakwah adalah seperti ini. Kalau kita mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan ajaran Quran, ajaran sunnah dengan pemahaman yang benar, maka di antara resikonya ya ini. Resikonya adalah kadang-kadang diancam untuk dibunuh. Itu resiko dakwah ya. Tinggal kembali kepada diri kita, kita maju terus atau mundur. Kalau dakwah sudah mendarah daging dalam diri kita, tidak ada kata mundur. Satu senti tidak mundur, maju terus. Yang ada hanya dua pilihan, dakwah jalan terus atau mati. Yaitu kalau orang main-main pura-pura, maka dia akan mundur. Dikeretak sedikit aja sudah berantakan. Jadi inilah resiko dakwah. Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sekali beliau diancam bunuh, persekongkolan untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan? Wajaha Umairu lidzalika ilal madinati. Umair bin Wahab al-Jumahi sengaja datang ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa alqa alaihi alqabdu, namun berhasil ditangkap basah oleh kaum muslimin. Jadi dia membawa pedang terhunus penuh dengan racun, namun diketahui oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditangkap. Wa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ta'amara alaihi fa aslam. Kemudian ketika dibawa ke Rasulullah ditanya tujuanmu apa, enggak ngaku, lalu Rasulullah menceritakan tujuannya dia dari awal sampai akhir secara lengkap. Kamu bersekongkol, ceritanya begini, semuanya tujuanmu adalah bunuh saya. Akhirnya dia heran, loh kok tahu Nabi? Padahal tidak ada yang tahu kecuali dua orang, Umar dan Sofwan bin Umayyah. Akhirnya Umar ini yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berbicara bukan dari hawa nafsu, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar adalah beliau Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aslama, akhirnya Umar bin Wahab al-Jumahi masuk Islam. Mau bunuh gak jadi, akhirnya masuk Islam. Inilah ikhwan wa akhawatillah rahimahumullah, jalan dakwah. Dakwah ini penuh dengan ujian. Dengan ujian akan tampak siapa orang yang benar dan siapa orang yang pura-pura. Kalau gak diuji ya semuanya iman ya, kalau gak diuji. Allah mengatakan bahwa kalau orang mengatakan beriman, itu Allah pasti akan diuji. Hasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia ngira setelah mereka mengatakan kami iman lalu enggak diuji? Diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tampak siapa yang benar dan siapa yang bohong-bohongan saja. Kemudian setelah itu ada pula di sini Ghazwatu Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu adalah merupakan salah satu suku besar Yahudi yang ada di Madinah. Sebagaimana kita kenal ada tiga suku besar Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tiga suku besar Yahudi di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik kepada mereka, tapi mereka ia tetap mereka. Sekali Yahudi, ia tetap Yahudi. Mereka adalah ular, anak daripada ular, tidak bisa diajak berbuat baik. Selalu saja mereka ngacau, berkhianat, membuat onar, menfitnah dan seterusnya. Termasuk di sini. Tsumma kasyafa Yahudu Bani Qainuqa bisyarri wal adawa. Kemudian Yahudi Bani Qainuqa itu berusaha membuat keburukan dan permusuhan kepada kaum muslimin, termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nasahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dengan cinta dan kasih sayang menasihati mereka. Dinasihati ya. Rasulullah ini adalah nasihun amin, pemberi nasihat yang benar-benar bisa dipercaya. Faqalu, ternyata Yahudi dinasihati dengan baik, mereka menjawab, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas. Wahai Muhammad, jangan kamu tertipu oleh dirimu sendiri. Jangan kamu merasa bahwa kamu telah membunuh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang kamu bunuh itu anak-anak ingusan. Mereka enggak bisa perang. Sesungguhnya kalau kamu memerangi kami, kamu akan tahu sendiri bahwa kami adalah manusia, kami adalah ahli dalam peperangan. Subhanallah ya, Rasulullah nasihati dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jawabannya kayak gini, eh Muhammad, kamu jangan sombong ya. Mentang-mentang sudah menang perang dengan Quraisy. Quraisy itu anak ingusan, enggak bisa perang. Kalau kami pintar-pintar perang, coba kamu perang, kamu serang kami. Ini kata orang-orang Yahudi. Wasabara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hadzal jawab fazdadat jur'atuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar atas jawaban ini, lalu bertambah keberanian mereka. Sabari dulu, dihalusi dulu, tapi ternyata bertambah. Enggak bisa dikasih hati. Dikasih hati tambah menjadi-jadi. Lalu apa yang mereka lakukan? Hatta adaru fi suqihim fitnatan qatala fiha atau qutila fiha rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Lalu mereka bertambah menjadi jadi, mereka membuat kekacauan di pasar. Kekacauan di pasar. Ada salah seorang wanita kaum muslimin datang ke pasar mereka. Ternyata mereka membuka auratnya. Jadi sengaja mancing kemarahannya, dibuka auratnya wanita ini. Lalu ada seorang Islam yang marah, langsung yang buka itu dibunuh. Begitu yang buka dibunuh, ternyata akhirnya mereka berkumpul membunuh orang Islam itu. Sehingga terbunuh berapa orang? Terbunuh dua orang. Yahudi terbunuh satu, orang Islam terbunuh satu. Membuat kacau ya. Jadi orang pakai jilbab, orang pakai hijab, itu dibuka hijabnya. Fahasarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm as-sabt lin-nisf min Syawal sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. واستسلموا بعد خمسة عشر يوما لهلال ذي القعدة. Akhirnya mereka dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mulai hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Akhirnya mereka pun menyerah 15 hari kemudian, yaitu pada tanggal 1 Dzulqa'dah. Jadi mereka dikepung selama 15 hari dan mereka akhirnya menyerah. Fa ajlahum ila adru'ati Syam haitsu ma ta'tharuhum ba'da qalil. Lalu mereka pun diusir ke pinggiran Syam dan kebanyakan mereka mati setelah kejadian itu. Diusir ya. Jadi yang membuat mereka diusir karena mereka telah membuat onar, kacau, fitnah. Ya, seperti kejadian yang lalu sini ya. Ada seorang Katolik memakai cadar. Nanti kita bahas itu. Kita soal nanti pada akhir kajian dan apa saja yang kita lakukan. Jadi inilah ikhwan wa akhawat fillah rahimakumullah, as-sirat bainal haqq wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil ini terus sampai kiamat. Yang jadi masalah kita berada di pihak yang hak atau berada di pihak yang batil. Kalau kita berada di pihak yang hak, berbahagialah, kabar gembira. Kalau berada di pihak yang batil, hati-hatilah. Kamu bakal susah di dunia, susah di kuburan, dan susah di akhirat. Susahnya tiga. Di dunia susah, di kuburan susah, dan di akhirat lebih susah lagi. Inilah ghazwah Bani Qainuqa. Jadi dari sini tampak ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, musuh-musuh Islam tidak tinggal diam. Kemudian belum selesai, keringat belum habis, perang lagi. Ghazwatus Sawiq, perang yang dikenal dengan As-Sawiq, yaitu adonan gandum. Nanti ada ceritanya kenapa diberi nama perang adonan gandum. Wa nazara Abu Sufyan ba'da ghazwati Badr alla yamassa ra'sahu ma min janabatin. Alla yamassa ra'sahu ma'un min janabatin hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sufyan bernadar. Setelah selesai perang Badar, dia bernadar jangan sampai ada air janabah menyentuh kepalanya sehingga harus memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan nadar ya, setelah kalah di perang Badar, dia nadar enggak mau kumpul istrinya. Enggak mau mandi janabah. Maksudnya adalah enggak mau kumpul istrinya, saya harus nyerang Muhammad lagi. Dendam. Dendam ya, dia tambah kalah. Fa kharaja fi mi'ati raqib. Lalu dia keluar dengan membawa 200 pasukan berkuda. Wa aghara fil 'arid fi nahiyatil Madinah. Kemudian dia menyerang di daerah Al-'Arid di pinggiran kota Madinah. Faqata'u aswara minan nahiyinan nakhil wa aqraquha wa qatalu rajulaini wa farru. Mereka membabat dan membakar pagar-pagar yang terbuat dari pohon kurma dan mereka sempat membunuh dua orang lalu mereka lari. Bikin kacau lagi ya. Jadi pagar-pagar dari pohon-pohon kurma ditebabat semuanya dan dibakar. Yang mana pohon kurma itu adalah merupakan pagar-pagar yang ada di sana. Dan mereka sempat membunuh dua orang lalu lari. Wa atal khabara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fataradahum walakinnahum aflatu. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengejar mereka, tapi ternyata mereka lari. Lari ya. Lalu, ya katanya dendam. Ya, kalau enggak ada musuh berani. Ketika musuh datang, lari. Mana dendamnya? Itu banji itu. Itu banji. Kalau orang laki itu di depan musuh tambah berani, bukan di belakang. Wa tarahu atna'a firarihim katsiran minas sawiq wal azwat liyataqaffafu. Di tengah-tengah perjalanan, karena bekal mereka cukup banyak, akhirnya mereka banyak membuang adonan gandum yang mereka bawa, dan termasuk perbekalan-perbekalan mereka, supaya mereka merasa ringan dan lebih cepat larinya. Di samping takutnya ya, mereka bawa bekal banyak, bawa adonan gandum, dibuang semuanya, dibuang sehingga mereka supaya cepat larinya, melarikan diri. Nah, katanya sudah nazar ya, nazar gak mau kumpul istri sehingga menyerang Rasulullah SAW. Dan sekarang nyerang, begitu dihadapi malah lari terbirit-birit sampai dibuang semuanya. Wa balaghal muslimuna fi mutaradatihim ila farqaratil kidir walakinnahum fatu wa hamalal muslimuna as-sawiq. Kemudian sampai kepada kaum muslimin berita tentang larinya mereka ke daerah yang disebut dengan Qarqaratul Kidir, dan dikejar sampai ke sana, ternyata mereka tidak didapatkan. Akhirnya kaum muslimin pulang dengan membawa adonan gandum. Enggak dapat orang, dapat harta rampasan perang. Iya, adonan gandumnya dibawa pulang karena banyak sekali. Fasummiya bi ghazwati Sawiq wa bi ghazwati Qarqaratil Kidir, sehingga perang ini disebut dengan perang adonan gandum atau perang Qarqaratul Kidir. Inilah ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, sedikit tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi yang selalu mengacau. Kemudian setelah itu ada Syariah Al-Qirada, baru kemudian perang Uhud yang bisa kita ambil pelajaran sangat banyak. Dan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, bahwasanya musuh-musuh Islam itu tidak tinggal diam. Mereka selalu bergerak. Termasuk adanya isu-isu Laskar Kristus. Ini perlu dikaji ulang, dibahas lagi. Jangan sampai ternyata mereka memang benar-benar ada, dan mereka juga sudah membuat persiapan-persiapan yang matang untuk menyerang kaum muslimin. Ini perlu kita jangan lalai. Apalagi juga ada berita-berita bahwa mereka telah membuat rencana sampai 2020. Kalau mereka sudah sama dengan kaum muslimin 50-50, 50-50, mereka siap untuk perang. Kaum muslimin akan digorok mehernya. Dan ini perlu kita waspada semuanya. Kita menginginkan supaya Indonesia ini NKRI ya, supaya aman, tentram, damai. Nah, supaya aman, tentram, dan damai, kalau ada orang yang ngacau, harus ditindak dengan tegas. Mengacau, ya kan? Para teroris, ya. Termasuk yang kemarin orang Katolik yang memakai cadar itu teroris itu. Dan teroris dari dulu ya kayak dia modelnya. Yang disalahkan adalah kaum muslimin, para terorisnya adalah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.